Apa hukum menyelesaikan bacaan Al-Quran hanya dalam satu hari saja? Kalau boleh, bagaimana dengan larangan menyelesaikan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari? Ini terkait dengan fikih, ya, terkait dengan pemahaman dan tadabbur. Terkait dengan 3 hari disebutkan dalam pertanyaan larangan, seingat saya bukan dilarang, tapi Nabi katakan tidak akan paham, ya, la yafqah, tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari khatam. Ya, itu yang saya ingat. Coba dicek kembali lafal hadisnya. Yang saya ingat itu bukan merupakan larangan yang kemudian bisa dipahami haram dan seterusnya. Hal ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini sangat terkait dengan bab fikih dan tadabbur. Fikih terhadap makna ayat-ayat yang dibaca. Karenanya para ulama rahimahumullah, mereka banyak yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari, bahkan ada yang 1 hari terkadang sampai 2 kali. Tapi mereka para ulama yang mereka sangat paham dan mungkin sebelumnya sudah memahami, sehingga di bulan Ramadan mereka gunakan untuk keutamaan yang lain. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan dari beliau sehari menghatapkan 2 kali. Kita tahu siapa beliau, bagaimana fikih beliau, bagaimana pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, beda halnya dengan kita. Kita membaca Al-Quran lebih condong kepada bacaannya dan sangat kurang dalam bab pemahamannya. Nah, kalau kita yang seperti ini ingin menyelesaikan dan menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari, akhirnya apa yang kita dapatkan? Bacaan juga mungkin kurang sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Juga dari sisi pemahaman sudah jangan ditanya. Dijamin kalau kita, dijamin apa? Tidak paham. Ya. Dijamin tidak paham. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dari itu kalau bab boleh menghatamkan dalam 1 hari, maka itu insyaallah tetap dibolehkan dan tidak haram. Namun dianjurkan seorang membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi juga berusaha memahami maknanya. Ya, kalau dia bisa menggabung antara keduanya, bacaan dia dapat lebih banyak membaca dan pemahaman pun dia memahaminya, maka itu yang paling afdal, itu yang paling utama.